بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخوانا فينا عزكم الله dari apa yang telah kita uraikan pada majelis yang pertama bahwasanya semua imam mazhab empat menasihatkan kepada segenap kaum muslimin dalam berislam supaya kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan mengambil pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan bimbingan sunnah rasul alaihi salatu wassalam, dan melarang kaum muslimin untuk taklid, membebek kepada mereka dengan tanpa ilmu. Dari sini barakallahu fikum diambil oleh para ulama una satu prinsip yang sangat mendasar dari prinsip Islam yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang itu merupakan kesepakatan imam mazhab empat, yaitu prinsip jam'ul kalimati 'alal haqq wa 'adamu tafarruq. Prinsip menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan dilarang berpecah belah. Al-haq yang dimaksud di sini ialah al-kitab sunnah, Al-Qur'anul Karim, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan apa yang dipahami oleh para sahabah, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yang disebut dengan hablullah, tali Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Menyatukan seluruh komponen umat Islam di atas prinsip tadi. Dan melarang kaum muslimin berpecah belah atau memisahkan diri dari prinsip tadi. Ini sesuatu yang disepakati oleh semua para anbiya wal mursalin. Ini merupakan wasiat yang terbesar dalam Al-Qur'anul Karim. Ini juga merupakan wasiat Nabi yang paling agung dalam sunnahnya. Dan ini adalah prinsip yang disepakati oleh semua ulama'ul muslimin. Demikian ditegaskan oleh Syekh Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau yang khusus tentang masalah ini. Prinsip menyatukan kalimat kaum muslimin di atas kebenaran dan tidak berpecah belah. Allah Azza wa Jal menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim prinsip ini, menasihati umat Islam untuk menyatukan kalimat mereka di atas al-haq. Disebutkan di dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Hablullah, tali Allah, al-kitab, sunnah. Islam itu sendiri yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Diperintahkan untuk bersatu di atas tali Allah. Bersatu di atas Al-Quran, Al-Hadith. Dan jangan berpisah dengannya. Jangan memisahkan diri daripadanya. Dan jangan berpecah belah daripadanya. Langsung perintah Allah Azza wa Jal terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain, masih juga di Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum muslimin untuk berpecah belah, menyerupai orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah, yang berselisih setelah datang kepada mereka bukti-bukti ilmu-ilmu dan petunjuk-petunjuk. Mereka adalah ahli kitab, orang-orang kafir, al-Yahud, wan-Nasara, segenap orang-orang kafir, juga orang-orang yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka berpecah belah, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Jangan kayak mereka. Diperintahkan untuk bersatu di atas sunnah dan jangan berpecah belah daripadanya. Barakallahu fikum. Ini larangan berpecah belah. Dan sebelumnya perintah untuk menyatukan ummah. Maka prinsip Imam Mazhab 4 ialah berupaya untuk menyatukan, mewujudkan persatuan umat Islam. Tidak hanya regional, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Mewujudkan persatuan kaum muslimin seluruh dunia. Dan persatuan itu harus dibangun di atas prinsip al-haq. Semua kembali kepada kebenaran. Dalam berislam semua kembali kepada kitabullah, sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, seperti yang diarahkan oleh Imam Mazhab 4. Akidahnya sama dengan prinsip tadi. Manhajnya satu dengan prinsip tadi. Dakwahnya satu dengan prinsip tadi. Ubudiyahnya, cara beribadahnya satu dengan prinsip tadi. Adab, wal akhlak, wal muamalah, dan semua keseharian mereka disatukan dengan prinsip tadi. Ini adalah wasiat yang sangat agung, yang sangat mulia, barakallahu fikum, misi yang begitu besar dalam Islam. Bersatu di atas prinsip ini. Dalam rangka untuk mewujudkan prinsip yang mulia ini, dalam Islam kita kaum muslimin dianjurkan dan dihasung untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan di atas Islam, di atas keimanan, di atas sunnah Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Yang dipanggil mukmin tidak memanggil wilayah atau negara atau daerah atau suku atau kabilah atau fam atau semisalnya. La, yang dipanggil mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya seluruh kaum muslimin itu bersaudara. Dipersaudarakan di atas keislamannya, di atas keimanannya, di atas bimbingan yang sama. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Supaya semakin kokoh, semakin terajut hubungan yang baik di antara mereka, satu kalimatnya, satu langkahnya, satu perjuangannya, ideologinya, akidahnya, dan semuanya. Semua dengan bimbingan dan arahan para ulama-ulama mazhab empat, kembali pada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Juga di antara upaya Islam untuk menyatukan kalimat kaum muslimin ialah adanya syariat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla secara berjamaah. Dianjurkan, diwajibkan bagi kaum muslimin yang laki yang enggak ada uzur untuk salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Menyatukan kaum muslimin. Untuk berjamaah dalam salatul Jumat, menyatukan kaum muslimin. Untuk berjamaah dalam melaksanakan salatul Idain, Fitri dan Adha, menyatukan kaum muslimin. Serempak untuk melaksanakan ibadah siam Ramadan seluruh dunia, menyatukan kaum muslimin. Serempak melaksanakan Idul Fitri seluruh dunia, menyatukan kaum muslimin. Serentak untuk melaksanakan Idul Adha seluruh dunia, menyatukan kaum muslimin. Dan melaksanakan ibadah manasik haji di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan amaliyah manasik yang sama seluruh dunia yang berangkat haji kala itu setiap tahunnya. Barakallahu fikum, menyatukan kaum muslimin. Sehingga banyak sekali amaliyah-amaliyah yang dianjurkan untuk berjamaah dalam rangka menyatukan kaum muslimin. Kalimat muslimin di atas bimbingan Islam yang benar. Barakallahu fikum. Di antara ikhwanatina azakumullah upaya Islam untuk menyatukan kaum muslimin dan kalimat kaum muslimin ialah perintah dan anjuran untuk mendengar dan mentaati penguasanya yang muslim. Walaupun dia zalim, walaupun banyak kekurangan-kekurangannya, walaupun selama tidak memerintahkan umat Islam untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ini merupakan prinsipnya Ahlus Sunnah yang disepakati semua ulama sunnah. Di antara mereka adalah ulama mazhab 4. Disebutkan dalam sebuah risalah yang berjudul Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah, karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, salah seorang ulama besar pada masa ini. Beliau mengatakan Al-Aslur Rabi', prinsip keempat dalam risalah ini adalah wujubu ta'ati wulati umuril muslimin ma lam ya'muru bi ma'siyatin. Kewajiban mentaati penguasa muslim selama tidak memerintahkan dengan kemaksiatan. Mendengar dan mentaati penguasa kita yang muslim selama tidak memerintahkan yang maksiat. Baik dia orang yang adil atau yang zalim atau yang lain-lainnya, selama dia muslim. Ini kata para ulama sebagai perwujudan untuk menyatukan kalimat semua kaum muslimin satu negara. Satu pemimpin, satu penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah wujubu ta'ati ulati umuril muslimin ma lam ya'muru bi ma'siyatin fa idza amaru bi ma'siyatin fala tajuzu ta'atuhum fiha wa tabqa ta'atuhum bil ma'ruf fi ghairiha. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah kewajiban mentaati penguasa-penguasa muslim selama mereka tidak memerintahkan yang maksiat. Apabila mereka memerintahkan yang maksiat, maka tidak boleh mentaati mereka dalam kemaksiatan tadi. Dan tetap mentaati mereka dalam perkara yang ma'ruf para selain perkara-perkara tadi. Dalam mereka mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di kalangan kalian. Ulil amri, hampir semua ahli tafsir menyatakan ulil amri dalam ayat ini para umara. Para umara minkum di kalangan kalian yang muslim. Juga mengamalkan satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Aku wasiatkan kepada kalian, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan mentaati penguasa kalian walaupun dipimpin oleh seorang budak, walaupun ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak. Ini ayat dan hadisnya barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa yarawna anna ma'siyatal amiril muslim ma'siyatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu sunnah berpandangan, berakidah bahwa saya mendurhakai penguasa yang muslim maka berarti bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "May yuti'il amira faqad ata'ani wa man 'asal amira faqad 'asani." Barang siapa yang mentaati penguasa maka sungguh dia telah mentaati aku, dan barang siapa yang durhaka kepada penguasa maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Ini prinsipnya harus sunnah. Bagaimanapun kondisi penguasanya, baik dia orang yang adil, orang yang soleh, atau orang yang fasik, atau orang yang fajir. Orang yang zalim, orang yang sadis. Barakallahu fikum. Baik itu undang-undang yang diterapkan, undang-undang Islam atau tidak. Kita mentaati mereka dalam semua keadaan kita. Tatkala kita senang, tatkala kita enggak senang, tatkala kita enggak suka, tatkala kita kurang respon dengan kondisi yang ada, ketika aspirasi kita diserap ataukah dibiarkan atau yang lain, dalam semua keadaan kita harus mentaati mereka dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah prinsip Islam wal muslimin yang disepakati oleh semua ulama Islam termasuk imam mazhab 4. Faedahnya kata para ulama adalah jam'ul kalimah, untuk menyatukan kalimat semua kaum muslimin satu negara di bawah kepemimpinan seorang penguasa muslim. Barakallahu fikum. Saling mendengar dan mentaati. Ini luar biasa. Bisa antum bayangkan barakallahu fikum, kaum muslimin di seluruh penjuru tanah air, mereka semuanya menerapkan prinsip ini. Mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam perkara yang ma'ruf. Semua umat Islam. Tidak memberontak penguasanya. Tidak menghujat penguasanya. Tidak membongkar keaiban-keaiban penguasanya. Mentaati mereka. Mendengarkan mereka. Menasihati mereka dengan cara yang baik. Mendoakan kebaikan untuk mereka. Beribadah bersama dengan mereka. Jamaah bersama dengan mereka. Jumatan bersama dengan mereka. Idul Fitri bersama dengan mereka. Idul Adha bersama dengan mereka. Puasa bersama dengan mereka. Berjihad bersama dengan mereka. Berhaji bersama dengan mereka. Melaksanakan istisqa minta hujan bersama dengan mereka. Melaksanakan qurrat nazilah bersama dengan mereka. Dan amal-amal yang lain yang dianjurkan untuk bersama dengan penguasa dikerjakan bersama-sama dengan mereka. Sungguh sangat indah suasananya barakallahu fikum. Muslimin akan kokoh, akan kuat, akan solid di atas satu prinsip, di atas satu akidah, di atas satu ideologi yang benar dengan bimbingan Al-Qur'anul Karim, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para ulama-ulama muslimin, di antara mereka adalah bimbingan ulama mazhab empat. Maka yang tercapai kemaslahatan duniawiyah sebelum kemaslahatan diniyah ukhrawiyah. Muslimin akan tenang. Kehidupan dunia mereka akan damai, akan sejahtera. Tidak ada tindakan anarkis, tidak ada tindakan separatis, tidak ada yang namanya upaya untuk menggulingkan kekuasaan, tidak ada yang namanya demonstrasi, tidak ada yang lain-lainnya, semuanya tenang dengan kehidupannya. Dan ingat, ketika masyarakatnya salihin, mukminin, muttaqin di atas sunnah, Allah akan anugerahkan untuk mereka penguasa-penguasa yang saleh. Al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan tergantung amalannya. Kalau masyarakatnya baik, akan dikasih penguasa yang baik. Tapi sebaliknya, barakallahu fikum, ketika rakyatnya tidak mengindahkan prinsip tadi, melakukan pelanggaran besar terhadap prinsip tadi, menjelek-jelekkan penguasanya, menghinakan penguasanya, menghujat penguasanya, membongkar aib penguasanya, memberontak penguasanya, mendemo penguasanya, maka yang terjadi adalah kekacauan-kekacauan, kerusakan-kerusakan, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenteraman. Barakallahu fikum. Dan kalau rakyatnya zalim, membolimi diri mereka sendiri dengan kemaksiatan, zalim membolimi orang lain, zalim membolimi penguasanya, akan ditimpakan kepada mereka yang namanya fitnah dalam bentuk penguasa yang zalim. Di antara tafsir para ulama terkait dengan ayat Allah Azza wa Jal, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, ditimpa fitnah atau azab yang sangat pedih. Di antara makna fitnah, katanya para ulama adalah as-sultanu zalim. Seorang penguasa yang zalim. Antum lihat dalam tafsir Syaukani terkait dengan ayat ini. Waspadalah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, ditimpa fitnah. Yakni Allah akan timpakan kepada mereka fitnah dalam bentuk penguasa yang zalim. Disebabkan karena rakyatnya menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin 'ala ba'dhin bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian mereka menguasai sebagian yang lain disebabkan karena ulah-ulah tindakan mereka sendiri. Ketika muncul penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang jelek, itu diakibatkan karena dosa-dosa masyarakatnya, dikarenakan dosa-dosa rakyatnya. Barakallahu fikum. sehingga suasana negara akan tenang ketika masyarakatnya juga tenang, disatukan dengan prinsip yang hak, prinsip yang mulia, prinsip yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ulama-ulamanya. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang jelas ya. Semuanya bersatu, semuanya menyatu, semuanya kumpul. Tapi ingat, tidak semata-mata kumpul, tidak semata-mata menyatu, tapi menyatu dan kumpul menyatukan kalimat di atas bimbingan yang hak. Di atas bimbingan yang hak. Di antara upayanya adalah tadi itu, menyemangati umat Islam untuk menyatukan kalimat, menyemangati umat Islam untuk berukhuwah Islamiyah, menyemangati umat Islam untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, yang disyariatkan secara berjamaah, dan yang paling apa namanya skala besar, memberikan nasihat, mewajibkan umat Islam untuk mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam perkara kemakrufan dan melaksanakan ibadah-ibadah besar bersama dengan penguasanya. Barakallahu fikum. Ini adalah prinsip agung yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin, terutama disepakati oleh para ulama kaum muslimin, wabil khusus disepakati oleh ulama madhab 4. Barakallahu fikum. Dan barang siapa yang menyelisihi ini, maka dia dinyatakan telah keluar dari siratul mustaqim, masuk dalam lingkaran-lingkaran penyimpangan-penyimpangan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya muslim yang lurus berubah menjadi muslim yang tersesat, yang menyimpang dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip yang mulia ini. Dan tidak layak dia mengaku sebagai pengikutnya para ulama. Dan tidak layak bagi dia untuk mengatakan pengikutnya Imam Madzhab 4. Ketika dia sebagai muslim yang betul-betul berislam sesuai dengan arahan-arahan para ulamanya, betul-betul akan mengamalkan sesuai dengan bimbingan para ulamanya tadi, terutama yang mereka sepakati barakallahu fikum dari prinsip-prinsip tersebut yang di atas. Ikhwan fillah na'azakumullah, mentaati penguasa yang muslim itu bukan ketika mereka sedang soleh, bukan ketika mereka sedang adil, bukan ketika mereka sedang mendengarkan aspirasi rakyat. Insyaallah sepakat ini. Semua masyarakat akan sepakat dan mau diajak mentaati penguasa kalau penguasanya soleh, penguasanya bertakwa, penguasanya masya Allah, kan gitu ya. Yang jadi masalah adalah ketika menghadapi penguasa-penguasa yang tidak semacam itu. Di situlah letaknya Anda, letaknya bagaimana posisi Anda saat itu. Apakah masih di atas prinsip yang mulia ini, di bawah arahan-arahan para ulamanya, ataukah Anda sudah terpelanting dari jalur yang benar? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitabnya Sunnah dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, inna la nas'aluka 'amali taqwa. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak bertanya kepada engkau terkait dengan penguasa kami yang bertakwa. Sepakat ya ikhwan. Walakin nas'aluka 'aman fa'ala kadza wa kadza wa kadza wa dzakara syarr. Tapi yang kami tanyakan kepada engkau ya Rasul ialah terkait dengan penguasa yang berbuat demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Disebutkan semua kejelekan. Ini ujiannya ya ikhwan. Penguasanya adil, sepakat sedaya. Gitu ya. Kalau penguasanya adil, penguasanya soleh, penguasanya bertakwa, masya Allah, sepakat. Tidak ada komplain. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaan kami terkait dengan penguasa yang berbuat A, berbuat B, berbuat C. Disebutkan semua kejelekan, bukan kebaikan. Ternyata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan dalam sabdanya menasihati sahabat tadi, sekaligus nasihat untuk segenap umat Islam. Kalau Anda muslim, dengarkan baik-baik nasihat ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Dengarkan dan taati penguasa kamu tadi, walaupun punggung kamu dipukul, walaupun harta kamu diambil, dengarkan dan taati penguasa kamu. Sanggup ya, ikhwan? Loh, Pak Diam. Sanggup ke antum ya, ikhwan? Loh kan, terdengar tidak kan? Tidak. Masya Allah. Itu jawaban dari hati yang paling dalam yang perlu diluruskan. Disinilah letak ujiannya. Menghadapi penguasa-penguasa yang semacam ini, yang terbayang bagaimana zalimnya, bagaimana kejamnya, bagaimana sadisnya. Bukan kemudian memakmurkan, mensejahterakan masyarakatnya, justru membolimi masyarakatnya, memukuli rakyatnya, dipukuli punggung-punggung rakyatnya tadi itu, dirampas harta benda mereka. Tapi mereka masih muslim ya, Evan, bukan orang kafir. Rasul mengatakan, dengarkan dan taati, walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas harta benda kamu, dengarkan dan taati. Masya Allah. Antum harus meresapi loh ya, Evan. Sekarang aja mungkin mengatakan, insya Allah Ustaz, samina wa ta'na. Insya Allah Ustaz, samina wa ta'na. Gitu. Sekarang santai. Ya. Saya antum bayangkan coba. Antum ini punya rumah di pinggir gili. Gitu bahasanya ya. Ya omanya pinggir gili dia. Nah, pinggir jalan gitu ya. Masya Allah. Rumahnya kamu, nenek moyang kamu, buyut-buyut kamu, ajdadukum di situ. Bicara sertifikat SHM resmi, enggak sembarangan. Hah? Bukan blank begitu, enggak ada resmi. Kebijakan pemerintah ini sekedar ilustrasi. Saya ingin mengutik-ngutik perasaannya antum ini. Sekedar ilustrasi. Rumahnya antum ke pinggir gili. Ini gilinya, ini gili mau dilebarkan. Jalan provinsi, jalan nasional, jalur pantura pak. Kepingin dilebarkan selebar-lebarnya. Kepinginnya itu tanpa hambatan, supaya tidak ada lagi yang namanya kemacetan jalur pantura, terutama ketika musim. Musim apa? Musim mudik, musim balik. Nah, senang macet apa enggak? Nah, pada macet kan sumpek ya. Apalagi jalur antum ini yang pantura ini. Dilebarkan. Ultimatum dari pihak penguasa, semua rumah-rumah yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri jalan, gusur. Sepanjang jalur pantura sampai ibu kota. Gusur. Antum ini pas di Pemalang, rumahnya antum ini pinggir gili. Ya, termasuk dalam proyek penggusuran tadi itu. Dan tidak tanggung-tanggung penggusurannya itu sampai 10-20 meter ke sana. Enggak cuma rumahnya antum dan belakangnya rumahnya antum lagi. Dan rumahnya lagi itu supaya jangan kena jalan raya ada sedikit lahan kosongnya begitu. Gusur. Enggak ada yang namanya ganti untung, ganti rugi, enggak ada. Gusur. Gusur ya, ikhwan. Yang SHM yang enggak SHM gusur. Ini harus segera di ultimatum. Mau beranjak kaki dari rumahnya sendiri ngambil barang-barangnya diamankan atau diangkatkan oleh pihak pemerintah. Udah, gak peduli. Siapkan sama dia apa namanya pasukan-pasukan pengamanan segala macam dan pasukan-pasukan untuk menggusur semua rumah-rumah yang ada. Ultimatum tanggal sekian jalan. Ya apa sampean? Rumah jenengan, rumah antum yang selama ini antum tinggal di situ, Mbah Buyut dan segala macam di situ. Gusur kabeh. Datangkan alat yang besar, bulldozer kabeh itu rumahnya itu. Ya, penguasanya muslim tidak kafir. Muslim. Zalim, emang dia zalim. Sadis, emang dia sadis. Kejam, emang dia kejam. Semuanya sepakat dia kejam, tapi dia zalim. Tapi dia muslim. Nah, ketika datang pasukan-pasukan penguasa, pasukan pengaman dengan tank-tanknya dan segala macamnya itu, barakuda-barakuda apa segala macam itu tampil semua lengkap, bersenjata, tim penggusur, siap menggusur. Ya apa? Ujiannya antum sekarang, sami'na wa ato'na ataukah demo? Loh, jawaban. Jangan mengatakan sami'na wa ato'na. Itu jawaban yang bagus. Dari hati yang paling dalam. Dari hati yang paling dalam. Loh, sami'na wa ato'na apa demo? Sami'na wa ato'na apa demo? Nah, kan demo. Kenapa kok demo? Kenapa kok demo? Demo Ustaz. Enggak mungkin itu haknya kita. Kita lagi dirampas haknya kita Ustaz. Kita mempertahankan haknya kita. Mempertahankan haknya rakyat. Ini harta kami sendiri. Rumah kami sendiri. SHM. Resmi kita bukan seseorang yang ilegal di sini Ustaz. Resmi. Iya kan. Tak peduli kata penguasa. Gusur. Yang menghalangi sikap. Allah. Na'udzubillah. Laqaddarahullah. Laqaddarahullah. Tapi ya ternyata ya ada nyatanya juga gitu loh. Walaupun bukan di Pemalang. Ya apa ya? Ya walaupun enggak SHM, cuman ya selama itu tinggal di situ. Gusur yang di bawah kolong jembatan, gusur yang di pinggir kali, gusur yang kebanyakan ilegal, tapi ada juga yang resmi. Ya apa ya? Gusur. Ya apa ya, Pak? Samina wa ta'na takif. Kalau melihat kenyataan di tengah-tengah umat Islam, saya belum pernah mendapati dari mereka yang sami'na wa ato'na legowo. Langsung ngambil barangnya, pulang kampung, walau cari kontrakan sementara, ya Allah cari syuhulan bisa bikin rumah lagi yang jauh dari gili. Benar digusur maning. Itu ya Masya Allah, tapi jarang. Yang kita dapati umat Islam sekarang ini para klofikum terpancing emosinya untuk melawan pemerintahnya. Itu sudah melanggar ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, melanggar kesepakatan para ulama ul muslimin, melanggar arahan-arahan imam madzhab 4 dalam masalah ini. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Ala kulli hal, kita harus mengakui hanafina azakumullah, kita ini masih lemah iman. Banyak sekali prinsip-prinsip Islam yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang disepakati oleh ulama ulama muslimin yang belum bisa kita terapkan, tapi harus terapkan barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Jam berapa ini? Kurang 5 menit. Masyaallah. Hobal, ada yang mau tanyakan apa enggak ini? Mau saya teruskan prinsip yang berikutnya tinggal 5 menit ya, Pak. Pak diem. Ada yang mau tanya kan? Ya baik. Loh, gak ada yang tanya atau masih termenung ya, Ikhwan? Ya Allah, si terbengong gini. Digusur rumahku. Ya? Ya gitu ya. Terus digusur sami'na wa ta'na. Sami'na wa ta'na. Tapi memang harus begitu sikapnya gitu loh. Semacam sikapnya ya. Barakallahu fikum. Antum bayangkan. Datangi rumahnya antum. Keluar. Sami'na wa ta'na. Boleh dibawa barang-barangnya. Bawan. Bawahi semua gitu. Kosong. Sudah. Bulldozer. antum melihat rumahnya kamu dihancurkan oleh alat-alat yang begitu besar, yang berat-berat, antum mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, air mata kamu akan berlinang, hati kamu akan hancur, tapi tetap kamu jaga prinsipnya kamu dengan mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, sampai ludes-des habis rumahnya kamu, kamu mengatakan sami'na wa ata'na. Luar biasa. Saya mau tanya, apakah ada di kalangan salaf yang mencontohkan demikian? Jangan-jangan ngarang tok ustaz ini. Hah? Teori dalil. Ada enggak salaf yang menerapkannya? Hah? Ada. Ada. Contohnya ulama salaf yang menerapkan diambil hartanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Hah? Ada apa enggak? Ada. Siapa? Zamannya siapa? Zamannya tapi itu siapa gitu loh. Jangan cuma ada gitu. Dibuktikan, dinyatakan ada apa enggak? Supaya bisa kita contoh. Dan supaya kita tahu ternyata ulama salaf telah mendahului kita dalam masalah ini. Ada? Hmm? Ada ya? Ada. Siapa Pak? Siapa? Bukan terkait dengan penguasa yang sadis, yang bengis. Itu contohnya banyak ya, Ikhwan. Yang dibahas sikap seorang salaf, sikap seorang ulama kita yang diperlakukan demikian, diambil harta bendanya, beliau tidak membantah, tidak mendasarkan, hanya mengatakan sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Diambil hartanya, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ada ya? Ada. Seingat saya juga pernah saya sampaikan di sini kayaknya. Ada. Dan itu terjadi pada sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Itu bukan terkait dengan penguasa yang zalim. Lah, dikarenakan itu adalah SK resmi dari Khalifah Umar. Diperlakukan yang semacam itu dikarenakan Khalifah Umar khawatir dan sangat takut kaum muslimin bertawakalnya dalam jihad kepada Khalid, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kronologinya barakallahu fikum, pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba, kan dikirimkan dua pasukan besar. Satu menuju Persia dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas untuk melakukan kota Persia, yang kedua ke Romawi dipimpin oleh sahabat Khalid Ibn al-Walid. Nah, yang menuju ke Romawi ini subhanallah, Allah kasih kemenangan demi kemenangan. Perang menang terus di bawah komando Khalid Ibn al-Walid, sehingga di zaman dahulu dan di zaman itu dikenal dengan Saif bin Suyufillah. Menang terus. Menang sehingga yang disuarakan apa ya, Pak? Namanya beliau Khalid. Perang lagi. Siapa komandonya? Khalid. Menang. Perang Khalid. Menang. Khalid. Pokoknya ada nama Khalid. Menang. Gitu. Khalifah Umar khawatir. Ini sudah mulai mengkikis akidah. Yang namanya bersandar itu bukan kepada makhluk. Tapi kepada siapa ya, Khan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Harus tawakalnya kepada Allah dalam kerajaan. Kemenangan dari Allah Azza wa Jalla. Sangat mengkhawatirkan ketika pasukan kaum muslimin dalam jihadnya sudah bersandar kepada makhluk. Itu kesyirikan. Rusak akidah mereka. Ujungnya kan kekalahan. Ya. Dalam rangka untuk menepis ini semuanya, datang SK-nya Khalifah Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arubah untuk mencopot Khalid dari jabatannya. Tidak ada kelemahan, tidak ada cacat dari beliau. Sama sekali tidak ada. Bas mata-mata untuk menempis hal-hal yang negatif semacam itu. Copot jabatan. Diganti sahabat Abu Ubaidah Ibn Jarrah. Yang kedua, ini kebijakan dari Khalifah Umar. Semua hartanya Khalid Ibn al-Walid harus dibelah dua. Dari harta benda yang dia dapatkan dari ghanimah perang selama ini. Dibelah dua. Diambil. Apapun dibagi dua, belah dua. Ini untuk negara, ini untuk Khalid. Negara untuk Khalid. Setiap kali dibelah dua hartanya, Sahabat Kharidah yang mengatakan sami'na wa ta'ala. Sam'an wa ta'ala. Sam'an wa ta'ala. Sampai sandalnya dibagi dua. Sebelah untuk negara, sebelah untuk Sahabat Khalid. Semua dibagi dua. Beliau yang mengatakan sam'an wa ta'ala. Sam'an wa ta'ala. Sam'an wa ta'ala. Peperangannya berikutnya, beliau pasukan biasa. Tidak ada masalah. Tidak ada kemudian ego atau segala, tidak ada. Semuanya lillahi ta'ala. Terus perang, jadi pasukan biasa. Itu luar biasa, barakallahu fikum. Tidak ada orang sama sekarang yang bisa berbuat kayak salafun saleh. Tapi contoh ya ikhwan. Apalagi di zaman sekarang ini, kita dihadapkan pada kondisi yang semacam ini. Harus betul-betul menerapkan prinsip ini. Sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na. Terkait dengan perkara-perkara yang kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu ya ikhwan. Dan lebih dari 2 menit ini. Monggo, adzan dulu.